Mitra bisnis, kasus bailout Bank Senturi kini memasuki babak baru dengan terbentuknya pansus DPR hingga dirilisnya data-data dari BPK dan PPATK, serta adanya pernyataan Presiden yang meminta agar kasus ini dibuka secara transparan. Di sisi lain, fokus perhatian masyarakat juga telah mengarah pada masalah ini. Hampir pada setiap aksi demo yang berlangsung di negeri ini, permintaan untuk penuntasan kasus Bank Senturi selalu dikumandangkan. Untuk membahas kasus ini, segera kita akan berbincang dengan Quick Yan Gi. Pak Quick, apakah ada unsur kesengajaan agar para pemilik bank dapat melakukan aksi perampokan uang nasabah dalam kasus Senturi ini? Oh, kalau itu tidak ada. Kalau dibiarkan merampok duluan itu saya tidak percaya. Artinya ini rampok saja oleh karena mereka yakin nanti akan disuntik, itu saya kira tidak. Tidak. Ketika dirampok oleh mereka dicolong, terus bolong, terus kemudian orang kayanya ini gimana kami kehilangan uang. Terus kemudian disuntik sampai mereka bisa dapat uang kan lucu. Alasannya sistemik. Oke, sistemik pun kita kejar berapa sih? 23 bank yang sama kecilnya berapa? Nah, sekarang sebelum BPK, ya, sebetulnya kan sepantasnya seorang menteri mesti bilang dong, 23 itu sistemik karena kalau itu harus dikembalikan jumlahnya sekian gitu. Itu juga nggak disebut gimana. Dari situ kan begitu banyak tanda tanya, begitu banyak yang mencurigakan. Lantas menurut Bapak, siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini, Pak Quick? Yang paling bertanggung jawab menurut saya nomor satu adalah Gubernur Bank Sentral, nomor dua Menteri Keuangan. Oleh karena dua orang yang mengepalai KSSK. Seperti apa penjelasannya, Pak Quick? Kalau memang ada upaya penelikungan, yang paling bertanggung jawab kan Gubernur. Gubernur BI oleh karena dari semua pemberitaan di pers, itu LPS mengatakan kami hanya kasir yang memutuskan Gubernur. Keputusan yang sah diambil oleh KSSK. KSSK dua, Gubernur dan Menteri Keuangan, tetapi di situ disebut juga katanya menurut peraturan Gubernur yang paling menentukan, oleh karena dia yang punya aparat. Tentang kesehatan bank, sistemik, dan tidaknya semua yang menentukan pertama kali kan Gubernur Bank Sentral. Cuma di dalam prakteknya, artinya secara substansial ya memang Gubernur yang paling ngerti dong. Bahwa karena pengawasan perbankan kan ada di bawah Bank Sentral. Demikian Quick Yan Gi. Saya Dinda Natasha.